Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خرفتنا عزكم الله. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Al-Masail Al-Jahiliyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Telah kita selesaikan masalah yang ke-22. Terakhir kita menyelesaikan sampai pada masalah yang ke-22. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala melanjutkan pada masalah yang berikutnya, yaitu masalah yang ke-23. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ats-tsalitsatu wal-'ishrun. Perangai yang ke-23. Anna al-hayatad dunya gharrathum. Kehidupan dunia telah menipu orang-orang jahiliyah. Fadhannu anna ata'a Allahi minha yadullu ala ridahu. Mereka menyangka pemberian Allah kepada mereka berupa harta dunia menunjukkan keridhaan Allah atas mereka. Kaqaulihim, seperti mereka mengatakan, sebagaimana dinukilkan dalam surat Saba ayat yang ke-34. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kita adalah umat yang lebih banyak hartanya dan lebih banyak keturunannya. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Dan kita tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat dan perangai Ahlul Jahiliyah yang ke-23. Yang intinya adalah mereka menjadikan tolak ukur keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala terletak pada harta dunia. Semakin banyak harta yang dia kumpulkan, harta yang dia dapatkan, itu menunjukkan menurut mereka berarti Allah semakin cinta dengan dia, semakin ridha dengannya. Ini perangai Ahlul Jahiliyah, menganggap keridhaan Allah itu diukur dengan banyak tidaknya harta. Semakin banyak harta yang dimiliki oleh seorang hamba, berarti keridhaan Allah semakin besar, kecintaan Allah semakin besar kepada dia. Demikian pula sebaliknya, apabila orang itu hartanya sedikit, tidak memiliki harta pas-pasan, maka menurut mereka kecintaan dan keridhaan Allah juga cuma sedikit. Bahkan mungkin tidak cinta kalau dia miskin, bahkan mungkin pas-pasan ridhonya Allah dan kecintaannya. Ini adalah perangai ahlul jahiliyah. Disebutkan oleh pentahqiq risalah ini, beliau mengatakan, Allahu jalla wa ala yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini kepada hamba yang dicintai dan yang tidak dicintai. Jadi yang namanya harta Allah berikan cuma-cuma kepada semua hambanya, yang dicintai atau tidak, semuanya dapat. Wala yu'tid din illa man yuhib. Dan Allah tidaklah memberikan agama kecuali pada hamba yang dicintainya. Ini diantara keutamaan ad-din ala dunia, keutamaan agama daripada dunia. Kalau dunia, semua dapat. Hatta al-kufar, hatta orang-orang kafir pun mereka punya yang namanya dunia. Namun kalau sudah yang namanya agama, kalau yang namanya prinsip, yang namanya keyakinan dan manhaj, maka tidaklah diberikan kepada sembarang orang, namun hanya diberikan kepada hamba yang dikehendaki dan hamba yang dicintai saja. Wahada min hikmatihi jalla wa'ala. Ini termasuk hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadi anna ahlal jahiliyah fahimu khilafa dhalik. Namun ternyata orang-orang jahiliyah berpemahaman kebalikan dari hikmah Allah. Kalau hikmah Allah menunjukkan bahwasanya harta diberikan kepada semua pihak, yang dicintai atau yang tidak dicintai, semua dapat jatahnya. Tapi kalau urusan agama, urusan hidayah, urusan prinsip dan manhaj, maka hanya diberikan kepada mereka yang dicintai saja. Orang-orang jahiliyah, pemahaman mereka terbalik. Terbalik. Yang mereka jadikan tolak ukur adalah harta dunia. Semakin banyak orang itu dapat dunia, maka Allah semakin cinta kepadanya. Kebalikannya, kalau sedikit hartanya, sedikit kecintaan Allah kepadanya. Fadhannu anna 'ata Allah dalilun 'ala ridahu 'anil mu'ta. Orang-orang jahiliyah, mereka menganggap pemberian Allah berupa harta itu sebagai dalil akan keridhaannya. Jadi mereka ahli jahiliyah menjadikan tolak ukur harta itu sebagai dalil inti Allah cinta atau tidak, ridha atau tidak terhadap hamba. Wa anna man qudira 'alaihi rizquhu fa huwa dalilun 'alal ghadabi 'alaihi. Dan kebalikannya, orang-orang yang rezekinya dibatasi, tidak memiliki kelapangan rezeki, sedikit rezekinya, sedikit hartanya, sedikit dunianya, maka menurut ahlul jahiliyah berarti menunjukkan Allah benci kepadanya, Allah murka kepadanya. Ini adalah prinsipnya ahlul jahiliyah. Dan di sini penulis rahimahullahu taala mengulas bagaimanakah prinsip mereka dan pemahaman mereka dalam masalah harta dan keridhaan Allah azza wa jalla. Perangai ini karena fadina azzakumullah adalah perangai yang ada pada orang-orang ummiyin, orang-orang musyrikin, orang-orang ubbad al-awthan, orang-orang penyembah berhala, yaitu orang musyrikin. Dalilnya sebagaimana yang tadi dibawakan oleh penulis rahimahullah dalam surat Saba ayat yang ke-34. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang ummiyin, mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang terbalik dan bertolak belakang dengan hikmah Allah azza wa jalla. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kita lebih banyak hartanya, lebih banyak keturunannya, kita tidak akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka menyangka azab Allah bisa dibeli dengan harta, bisa diganti dengan keturunan. sehingga mereka memiliki perangai dan sifat seperti ini. Wal'iyadu billah. Adapun keyakinan yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka bertolak belakang dengan keyakinan yang dipahami dan yang diyakini oleh ahlul jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa syariat Islam yang mulia ini, menjelaskan kepada umat manusia bahwasanya tolak ukur keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaannya itu bukan dengan harta. Bahkan banyak sekali ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasul yang menunjukkan rendahnya dunia. Celaan terhadap mereka yang menumpuk-numpuk harta. Menunjukkan bahwasanya keyakinan daripada syariat yang dibawa dari Rasul alaihi salatu wassalam itu bertolak belakang dengan keyakinan yang dipahami oleh mereka ahlul jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin dan kitab yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Mal faqra akhsha 'alaikum." Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. "Walakin akhsha an tubsat 'alaikum ad-dunya." Tetapi saya khawatir, takut kalau dunia itu dibukakan untuk kalian. "Fatanafasuha kama tanafasuha." Yang kemudian kalian pun berlomba-lomba untuk menumpuk dunia itu, mencari dunia itu, berambisi untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berambisi untuknya. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Maka akhirnya dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu menghancurkan orang sebelum kalian. Hadis ini sangat tegas menunjukkan bagaimanakah kekhawatiran Rasul alaihi salatu wassalam terhadap umatnya. Apa itu? Khawatir kalau dunia itu semakin banyak dan semakin menumpuk di masa atau pada umat Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau mensifati dunia itu sebagai sebab hancurnya seseorang. Sebab hancurnya agama seseorang. Wal'iyadu billah. Maka ini adalah prinsip yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan ditanamkan pada para sahabat. Para sahabat juga demikian menanamkan kepada para tabi'in dan juga generasi setelahnya bahwasanya tolak ukur kecintaan Allah dan keridhaannya bukan dengan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Allah tidak mengatakan agnakum, tetapi Allah mengatakan atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah tidak mengatakan agnakum, tidak mengatakan yang paling kaya di antara kalian, tidak. Tetapi Allah mengatakan atqakum, yang paling bertakwa, yang menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, menjalankan syariatnya, mengamalkan agamanya. Itulah hamba yang pantas dan layak untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kenyataan daripada keyakinan ini, yakni fakta atau bukti nyata bahwasanya sifat ini juga ada pada umat Rasul atau sebagian daripada umat Rasul alaihi salatu wassalam, hal ini seperti banyak menjangkiti kelompok Sufiyah. Kelompok Sufiyah. Mereka mengatakan bahwasanya diri-diri mereka adalah wali Allah. Atau ulama-ulama mereka adalah wali Allah. Dengan dalil apa? Mereka memiliki hal-hal yang di luar kebiasaan. Memiliki karomah menurut mereka. Dan mereka menganggap itu adalah kemuliaan dan keridhaan yang Allah berikan kepada wali-wali mereka. Dan ini mereka menjadikan ya kehebatan mereka secara duniawi, baik itu dengan tariqatus sihr, dengan sihir, atau secara dunia mereka, atau semisal itu, mereka menjadikan itu adalah karomah yang ada pada wali-wali mereka, dan mereka menjadikan itu sebagai tolak ukur keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, perangai ini bukan hanya menjangkiti orang-orang sufia saja, bahkan bisa kita katakan ini menjangkiti kebanyakan ahlud dunia. Kebanyakan ahlud dunia. Orang-orang yang mereka yastaghiluna bid dunia, yang setiap harinya bergelut dengan dunia, yang hanya mencari dunia dari tidur sampai tidur lagi. Nah, ini banyak sekali di antara mereka yang memiliki pemahaman seperti ini. Memiliki pemahaman seperti ini. Yang namanya harta itulah sumber kesuksesan, sumber keberhasilan, sumber masa depan. Masa depan cerah kalau dia memiliki usaha. Masa depan cerah kalau dunianya banyak, hartanya kaya. Nah, itu masa depannya cerah. Bagus. Demikian. Hal itu juga sebagaimana yang pernah difahami oleh sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika Rasul bertanya kepada mereka, "Atadruna man al-muflis?" Tahukah kalian apa itu bangkrut? Kata mereka, "Al-muflis ma la lahu." Yang namanya orang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Itu kata mereka. Menurut pemahaman para sahabat. Namun Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahwasanya al-muflis itu bukan orang yang tidak memiliki harta semata. Tetapi mereka yang jauh dari agama, yang tidak mau menjalankan perintah, itulah orang yang merugi. Baik. Itu bukti nyata yang ada pada sebagian umat Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai saat ini pemikiran yang seperti ini itu banyak dipahami oleh kebanyakan ahlud dunia, orang-orang yang mengejar dunia. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Mereka menjadikan tolak ukur kebahagiaan hidup mereka itu adalah dengan dunia. Kalau sudah dunianya mapan, harapannya banyak, kaya raya, sudah masa depan cerah. Ini masya Allah sudah tanda kebaikan, ya. Insya Allah semuanya baik, lancar-lancar saja. Wala akhiri. Tapi mereka tidak sadar bahwa dengan dunia itu, mereka dengan sibuk dengan dunia, mereka pun dijauhkan dari agama Allah Azza wa Jalla. Termasuk di antara kaidah dari kaidah Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan. Beliau pernah menyebutkan sebuah kaidah. Seorang hamba, idza aqbala ala syai'in, apabila dia konsentrasi pada sebuah perkara, fa innahu yu'ridu an diddihi, maka dia akan berpaling dari lawannya. Dia akan dibuat berpaling dari lawannya. Seseorang yang dia itu sibuk ngurusi dunia, maka secara otomatis dia akan meninggalkan akhiratnya. Orang yang dia itu sibuk dengan akhirat, antum lihat, otomatis dia akan sedikit melupakan yang namanya dunia. Namun perlu ada yang namanya keseimbangan. Tetapi ingat, bukan keseimbangan yang dipahami oleh mereka ashabu dunia. Tetapi keseimbangan di sini adalah kita lebih mengutamakan akhirat dan kita jadikan dunia sebagai bekal untuk menuju akhirat. Demikian. Orang yang dia itu sibuk dalam perkara bid'ah, dia akan jauh dari perkara sunnah. Orang yang dia itu sibuk dengan sunnah, maka akan dijauhkan dari kibid'ahan. Wahakadah. Dan itu merupakan kaidah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu sudah nyata dalilnya secara nyata. Buktinya sudah banyak. Orang yang sibuk dengan ini, lupa yang ini. Sibuk dengan yang itu, lupa yang ini. Wahakadah. Orang yang terus menerus mencari dunia, lupa dengan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'idha faragda fansab. Apabila engkau selesai urusan duniamu, fasok, maka iqbal, konsentrasi, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyip, ini perangai yang ke-23. Kemudian setelah itu, penulis menyebutkan perangai yang selanjutnya. Perangai yang ke-24. Ar-Rabi'atu wal-Ishrun. Perangai yang ke-24. Tarkud dukhuli fil haq idza sabaqahum ilaihi ad-du'afa. Tidak mau menerima kebenaran ketika yang mengikuti kebenaran adalah orang-orang rendahan. Takabburan wa unfatan, karena sombong dan congkak yang ada pada mereka. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-52. Wala taqrudil ladzina yad'una rabbahum al-ayat. Dan janganlah engkau wahai Rasulku sallallahu alaihi wasallam mengusir atau menyisihkan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka sampai seterusnya ayat. Baik. Ini perangai dan sifat Ahlul Jahiliyah yang ke-24. Yaitu orang-orang jahiliyah mereka memiliki kebiasaan. Apa itu? Mereka tidak mau menerima kebenaran apabila yang mengikuti kebenaran itu adalah orang-orang rendahan. Bukan orang-orang terpandang menurut mereka. Kalau mereka melihat ada fulan menyerukan kebenaran, menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak langsung menerima ajakan dan dakwah orang tersebut, tapi dilihat siapa yang ikuti orang ini. Oh, ternyata orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya titel, orang-orang yang tidak punya pangkat, orang-orang yang tidak dipandang oleh umat manusia. Akhirnya mereka, ya sudahlah, masa yang kayak gini kita ikuti. Nanti kita disamakan kayak mereka, gengsi. Wa ila akhirih, takabburun wa unfa. Karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Ini termasuk daripada sifat Ahlul Jahiliyah. Disebutkan oleh pentahkik risalah ini mengomentari perangai yang ke-24. Yubayyinul muallif rahimahullah anna min khisali ahli jahiliyah al-maqitah. Penulis rahimahullah menjelaskan termasuk di antara sifat ahli jahiliyah yang terlaknat, annahum kanu ya'nafun wa yakrahuna ittiba'al haqq. Mereka adalah orang yang sombong dan tidak mau menerima kebenaran. Bisababi anna ad-du'afa al-muhtaqirin ladaihim sabaquhum ilaih. Dengan alasan orang-orang rendahan mereka lebih menerima kebenaran itu daripada mereka. Ini. Jadi penulis rahimahullahu taala di sini menjelaskan bahwasanya sifat dan kebiasaan Ahlul Jahiliyah, mereka tidak langsung menerima kebenaran, tidak langsung mengamalkan kebenaran, tapi mereka melihat siapa yang mengikuti kebenaran tersebut. Yang mereka lihat adalah pengikutnya, bukan kebenarannya. Kebalikan dari ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama salaf kita pernah mengatakan, i'rifil haq ta'rif ahla, i'rifil haq ta'rif ahla. Kenali kebenaran, engkau akan tahu siapa pengikutnya. Kalau Ahlul Jahiliyah tidak, dilihat dulu pengikutnya, baru dilihat itu benar apa enggak. Kalau yang mengikuti itu adalah orang-orang rendahan, yang tidak punya pangkat, tidak punya titel, ya orang-orang remeh di kalangan mereka, mereka langsung mengatakan ini tidak benar ajarannya. Ini tidak benar. Dengan dalil apa? Kalau seandainya ajarannya benar, yang ikuti otomatis para pejabat, para menteri, presiden kalau bisa, ya orang-orang terpandang, itu yang ikuti, baru benar ini ajaran. Itu ukuran dan kebiasaan orang-orang Ahlul Jahiliyah. Dan perangai ini karena fadina azakumullah adalah perangai yang ada pada orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perangai ini ada pada orang jahiliyah sebelum Rasul dan terus diwarisi oleh orang-orang musyrikin yang ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan dalil ayat yang dibacakan atau yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini, surat Al-An'am ayat yang ke-52, itu menjelaskan tentang orang-orang musyrikin di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika itu, yakni sebab turunnya, asbabun nuzul turunnya ayat ini, disebutkan dalam hadis sahih Muslim, dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau menceritakan, nazalat hadhil ayah fi sittatin. Ayat ini turun pada 6 orang. Untuk 6 orang. Ana, saya, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ibnu Mas'ud minhum. Dan ibnu Mas'ud termasuk di antara mereka. Adapun yang sisanya tidak disebutkan sama beliau. Beliau hanya menyebutkan yang masyhur. Wa kanal musyrikuna qalu. Ketika itu kaum musyrikin mengatakan kepada Rasul, tudni haula, apakah engkau mau membawa orang-orang ini ke majelis kita? Jadi yani orang musyrikin ketika itu ngomong kepada Rasul, bahwasanya mereka mau mendengarkan dakwahnya Rasul, tapi dengan syarat hanya kita-kita saja, yakni pembesar-pembesar Quraisy saja yang ikut, sahabat yang lain tidak usah ikut. Nah, ketika mau mengadakan majelis seperti itu, di situ ada beberapa orang para sahabat yang mungkin menurut mereka orang-orang Quraisy ini orang rendahan, seperti Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud ini menurut mereka ini budak, ya budak, sebagaimana yang disebutkan dalam kisahnya Ibnu Mas'ud dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal pembesar Quraisy, Ibnu Mas'ud budak yang biasa mengembalakan kambing penduduk Mekah. Sampai Abu Jahal pernah mengambil kupingnya Ibnu Mas'ud untuk apa, sebagai bentuk penghinaan kepada Ibnu Mas'ud karena orang rendahan. Nah, di antara orang-orang yang hadir di majelis Rasul Ibnu Mas'ud. Nah, mereka-mereka ini orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy enggak mau, ya. Katanya mereka, "Tuduni haula, apakah kamu memasukkan orang-orang ini di majelis kita? Enggak pantas." Ya, kata mereka, enggak pantas. Yakni intinya mereka tidak mau menerima kebenaran dari Rasul alaihi salatu wasalam dengan alasan yang mengikuti Rasul adalah orang-orang seperti Abdullah ibn Mas'ud yang dianggap rendahan menurut mereka radhiyallahu taala anhu wa arda. Baik. Demikian pula perangai ini ada pada kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam riwayat Adi ibnu Hatim. Adi ibnu Hatim. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat Adi ibnu Hatim, beliau dulu termasuk dari pendeta ahlul kitab yang kemudian masuk Islam. Rasulullah pernah mengatakan kepada beliau, "Ama inni la a'lamu man ladzi yamna'uka minal Islam." Adapun saya dulu tahu kenapa kamu tidak langsung memeluk agama Islam. Taqul, engkau pernah mengatakan, "Innama tabi'ahu da'afatun nas wa man la quwwata lahu." Yang mengikuti Muhammad adalah orang-orang lemah dan yang tidak memiliki kekuatan. Yani Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada Adi ibnu Hatim yang ketika itu sudah masuk Islam namun sebelumnya mantan ahlu kitab. Rasul berkata kepada dia, kepada beliau radhiyallahu taala anhu, "Kamu dulu tidak langsung masuk Islam, saya tahu alasannya. Karena kamu menganggap yang mengikuti saya adalah orang-orang rendahan yang tidak memiliki kekuatan sehingga kamu gengsi untuk masuk Islam. Kenapa? Agamanya dianut oleh orang-orang yang tidak memiliki pangkat atau kedudukan di sisi umat manusia." Baik, jadi perangai ini diadopsi oleh kaum musyrikin di zaman Rasul, orang-orang ummiyin, dan juga ada pada orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Adapun syariat Rasul alaihi salatu wassalam dan prinsip yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka disebutkan pada ayat yang tadi kita baca, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, surat Al-An'am ayat yang ke-52. Ini menjelaskan tentang prinsip dan juga syariat yang dibawa oleh Rasul bertentangan dengan pemahaman dan juga sifat ahlul jahiliyah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menegur Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika itu orang-orang musyrikin datang dan meminta mengeluarkan Ibnu Mas'ud dan teman-temannya dari majelis. Maka Allah menurunkan ayat ini dan menegur Rasul alaihi salatu wassalam dengan firman-Nya, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum." Dan janganlah engkau mengusir ya orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak setuju dengan tindakan mereka orang-orang Quraisy yang meminta para sahabat untuk keluar dari majelis Rasul alaihi salatu wassalam. Menunjukkan yang kanafidin a'azakumullah, yang namanya kebenaran itu selalu benar. Akan terus dikatakan sebagai kebenaran ila qiyamis sa'ah, sampai nanti hari kiamat. Tidak peduli siapa yang mengikutinya. Apabila kebenaran itu sabit sahih dari Rasul alaihi salatu wassalam, disebutkan di dalam Al-Quran, termasuk prinsip agama, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya dan mengamalkannya. Tidak peduli siapa yang mengikuti kebenaran tersebut. Apakah dia adalah anak pejabat, atau anak presiden, atau bahkan anak tukang becak sekalipun, tidak peduli. Yang penting kebenaran tetap kebenaran. Demikian pula yang namanya kebatilan. Yang namanya kebatilan tetap kebatilan, siapapun yang mengikutinya. Meskipun yang mengikutinya adalah presiden atau bahkan dijadikan sebagai undang-undang negara sekalipun, kalau batil tetap batil. Sebagaimana di zaman Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, ketika itu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang akalani, rasionalis, pendewa akal, mereka berhasil menduduki kursi kementerian kerajaan ketika itu. Dan mereka mencoba untuk memasukkan akidah Mu'tazilah dan dijadikan sebagai undang-undang negara ketika itu. Akhirnya disetujui oleh khalifah dan dijadikan undang-undang resmi negara ketika itu, Al-Quran makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk. Dijadikan sebagai undang-undang resmi, siapa yang tidak meyakini disiksa atau dibunuh. Al-Imam Ahmad rahimahullah termasuk di antara para ulama yang ketika itu disiksa oleh raja. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti dan menuruti undang-undang tersebut. Menunjukkan khanafidina azakumullah, kita melihat bagaimanakah teguhnya prinsip Imam Ahmad, menunjukkan bahwasannya kebatilan tetap kebatilan, siapapun yang mengikutinya. Al-haq huwal haq wal batil huwal batil. Naam. Baik. Adapun kenyataan sifat ini pada umat Rasul alaihi salatu wassalam, maka sudah lewat penyebutannya pada perangai yang ke-8, yakni pada awal-awal pembahasan kitab ini. Pada poin yang ke-8 di situ disebutkan bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka tidak mau mengikuti al-haq dengan sebab yang mengikutinya adalah orang-orang lemah, ad-du'afa. Di situ disebutkan bahwasanya termasuk atau prinsip ini, sifat ini juga ada pada sebagian umat Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kita mendapati itu semua. Bahkan prinsip ini secara tidak langsung kita dapati pada ba'du awamin nas, sebagian orang awam dari kalangan umat manusia, ya, tidak mau ikut manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan alasan yang mengikutinya bukan orang terpandang, yakni tidak dianggap di kalangan kaumnya. Wahakadha. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan dalam kitabnya, beliau pernah berdebat dengan salah seorang pendeta Nasrani, debat 4 mata, yakni apa namanya, Al-Imam Ibnu Qayyim ingin mematahkan hujjah orang-orang Nasrani. Ketika itu pendeta Nasrani ini kalah debat dengan Ibnu Qayyim, kalah mati sudah, ya tidak bisa ngomong sih. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak orang ini untuk masuk ke dalam Islam. Maka orang ini mengatakan, kalau saya masuk Islam, nanti siapa yang ngasih makan saya? Ya, ini dia membahasakan pengikutnya dengan keledai, ya. Dia mengatakan, kalau saya masuk Islam, keledai-keledai dungu ini tidak mau ngasih makan saya. Ya, ini pengikutnya dari kalangan Nasrani. Dia paham kalau agama Nasrani itu agama yang batil, ya, ini agama yang sudah diganti-ganti. Tapi tidak mau masuk Islam. Kenapa? Takut melarat. Nah, ini pemahaman dari dia apa? Menganggap bahwasanya Islam yang mengikuti adalah orang-orang fukara, orang miskin, orang rendahan yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Bahaya kalau masuk Islam itu. Ya, tidak akan punya penghasilan. Ada min abatul abatil, dan ini merupakan termasuk sifat daripada sifat ahlul jahiliyah. Wal'iyadu billah. Baik. Ini 2 perangai yang ada pada ahlul jahiliyah. Perangai yang ke-23 dan perangai yang ke-24. Yang intinya, mereka ahlu jahiliyah menganggap keridhaan dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala itu terletak pada harta dunia. semakin banyak harta seseorang, maka kecintaan Allah semakin besar padanya. Maka apabila orang itu tidak memiliki harta, berarti orang itu dibenci dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka memiliki prinsip dan sifat bahwasanya yang namanya kebenaran itu adalah prinsip yang diikuti oleh orang-orang terpandang. Kalau ada sebuah ajaran yang diikuti oleh orang-orang lemah atau bahkan orang rendahan, maka itu bukanlah kebenaran namun kebatilan. Ini merupakan sifat dari sifat ahli jahiliyah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat-sifat tersebut. Adapun perangai-perangai yang lainnya yang ke-25 dan seterusnya, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pada dua poin ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wal 'afwu minkum 'alal ikhtisar. Naktafi hahuna, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.